Lelaki itu kepala keluarga, sing sabar. Sing sabar. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang dihargai oleh istri, tobat. Karena boleh jadi memang kita tidak berharga. Pulang ke rumah memang nasib lelaki. Kalau enggak pulang dicariin, nyampe di rumah diomelin, standar itu. Sing sabar. Senyum aja. Tenang, tenang. Mudah bagi Allah membungkam istrimu. Waduh, ini kejam gini. Gampang bagi Allah melunakkan hati istri, ya.